Kenapa demikian? Karena memang hari ini dikatakan sebagai hari apes katanya. Makanya kan Nabi Allah Haddad itu dia mengatakan begini. Kalau seumpama aku itu harus termakan oleh mitos, percaya dengan mitos, maka aku percaya tidak terjadi sesuatu yang apes itu kecuali hari Rabu. Bukan khusus hari Rabu, akhir. Kebanyakan seperti itu. Tapi beliau mengatakan tidak percaya. Beliau lebih yakin kepada Allah dan mengatakan semuanya kepada Allah. Karena kita diperintahkan untuk bertafaul. Tapi kita diperintahkan untuk bertasyaum. Kita dihimbau untuk tidak melakukan tasyaum. Nah, jadi ini termasuk tasyaum. Kalau semua kita merasa bahwasanya hari Rebo ini, hari ini adalah hari yang apes. Nah, kita tidak diperintahkan untuk mempunyai keyakinan semacam itu. Cuma sebab-sebabnya itu adalah berangkat dari hadis yang menjelaskan tentang sakitnya Nabi. Jadi Nabi SAW itu sebelum meninggal dunia pada tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin. Jadi beliau lahir hari Senin Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal, juga meninggalnya juga hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, pada waktu itu beliau awal sakitnya itu adalah pada tanggal pada hari Rabu akhir bulan Safar. Jadi awal sakitnya Nabi SAW yang kemudian tidak sholat itu kan 18 hari Nabi SAW tidak sholat sebagai imam. Nah, itu beliau mengalami sakit 18 hari, maka hari pertama itu terjadi hari Rabu akhir bulan Safar. Ketika orang Yahudi mendengar bahwasanya Nabi SAW dalam keadaan sakit, maka mereka bergembira, berpesta pora kedengaran oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian Nabi SAW memerintahkan semua sahabatnya supaya mereka keluar untuk bersenang-senang bersama keluarganya. Supaya apa? Supaya apa yang mereka lakukan itu Yahudi itu tidak benar dan kenyataannya. Itu maksudnya Nabi, karena Nabi SAW tidak mau dan tidak senang kalau semua mereka itu senang gitu, gembira karena kesengsaraan di pihak kaum muslimin. Rasulullah SAW paling tidak senang. Jadi Nabi tidak mau menampakkan kesusahan di depan orang musyrik. Oleh karenanya Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya supaya keluar dengan anggapan nanti, loh, katanya nabinya sakit kok mereka itu keluar bersenang-senang. Nah, inilah kemudian yang menjadi sebab disunnahkannya pada hari Rabu akhir itu justru untuk keluar. Walaupun hadisnya itu tidak sampai ke derajat sahih, tapi boleh lakukan, boleh tidak melakukannya. Nah, tapi di dalam hari ini ada yang berani keluar, ada yang tidak berani keluar. Yang berani keluar karena mengamalkan hadis. Yang tidak berani keluar katanya hari ini apes, takut sampai terjadi apa-apa katanya itu. Nah, jadi yang betul adalah kita keluar saja bersenang-senang untuk melaksanakan perintahnya Nabi supaya tidak menampakkan kepada mereka orang kafir ketika kita itu dalam keadaan kesulitan. Kemudian kita harus tepis segala macam tasyaum yang terkait dengan hari ini. Dan memang orang tua kita dulu mengajarkan untuk supaya kita pada hari ini melaksanakan beberapa macam bacaan dan sholat. Yang tepatnya kita diperintahkan untuk sholat 4 rakaat ya. Sholat 4 rakaat. Kemudian di dalam sholat 4 rakaat itu kita membaca surat Al-Kautsar berapa kali? 17. Kemudian Al-Ikhlas 5 kali, Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Itu setiap rakaatnya itu. Nah, karena yang melaksanakannya itu katanya Allah akan menjaganya dengan kemuliaan dari segala macam bala yang turun pada hari itu. Jadi satu tahun itu Allah Ta'ala kan menurunkan bala setiap harinya itu. Tapi keseluruhannya itu diletakkan semua pada hari ini. Jadi paling banyaknya itu pada hari ini gitu diletakkannya. Nah, jadi untuk menampik itu semuanya mudah kalau memang benar Apa itu sedekah? Karena hari ini kan diperintahkan untuk banyak sedekah. Pagi-pagi tadi udah kita langsung banyak sedekah. Karena sedekah itu bisa menolak bala. Makanya kalau semua kita itu merasa ketakutan karena sakit, karena musibah, karena cobaan dan sebagainya, perbanyak sedekah. Itu bisa menyingkap semuanya itu. Sehingga apa? Sedekah itu benar-benar terbukti kesaktiannya itu ketika kita membutuhkannya. Di waktu sakit, di waktu ada hajat, nah itu perbanyak. Nah itu mujarab betul untuk supaya kita itu mendapatkan kesembuhan atau dijauhkan atau tertolakkan daripada segala macam bala. Udah itu ada doa-doa tertentu ya disebutkan di situ. Karena ini enggak lengkap kita baca tasawuf aja langsung Al-Hikam. Gal halaman berapa? Tiga belas. Hikmah lainnya. Gal, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Gal ma'alku rahimahullah ta'ala nafana bihi wa bi'ulumihi fi darain amin. Gal la yakun ta'akhuru amaddil ata mal injahi fi du'a mujiban liyasika fawalladhi dhamina lak al-ijabah fama yahtaruhu lak fima yahtaruhu lak la fima tahtaruhu linafsik wa fil waqti alladhi yuridu la fil waqti alladhi turidu. Jadi hikmah itu adalah sebuah kata-kata yang tersimpulkan di dalamnya banyak hal. Itu kata-kata mutiara itu namanya, termasuk daripada mukjizatnya Nabi. Nabi SAW itu diberikan oleh Allah Ta'ala berbagai macam kata-kata hikmah atau kata-kata mutiara. Seperti di sini, ini merupakan sebuah kata mutiara, bukan kata biasa, karena mengandung banyak hal rahasia di balik itu dan menjadi sebuah solusi serta rumusan dalam kehidupan itu. Apa itu kata beliau? Jangan sampai menjadi terlambatnya doa yang kamu panjatkan kepada Allah SWT, padahal sudah diiringi, disertai dengan paksaan berulang-ulang berdoa, setiap malam berdoa kok belum dikabulkan juga itu. Mujibanlah kalian sehingga menyebabkan kamu itu jadi putus asa. Jangan. Kenapa? Nah, ini rahasianya. Ini loh maksudnya hikmah itu. Ini kan ini sebuah persoalan, sebuah muskilah. Banyak orang berdoa tapi nggak dikabulkan. Nah, gimana jawabannya? Solusinya gimana? Dijawab oleh beliau. Fawwaladhi dominala. Ketahuilah bahwasanya Allah yang menjamin bahwasanya doa kita itu semuanya akan dikabulkan dengan dasar firman Allah Ta'ala, hud'uni astajib lakum. Berarti kan itu kan janji, janji Allah Ta'ala untuk dikabulkan. Dia sudah berusaha untuk tidak menzalimi orang, dia sudah berusaha untuk tidak makan yang haram, dia sudah berusaha untuk menjauhi maksiat, tapi dan dia juga berusaha untuk berdoa tapi kok enggak dikabulkan juga. Nah, jawabannya adalah ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala itu sudah menjamin setiap orang berdoa itu pasti akan dikabulkan. Tapi menjaminnya Allah Ta'ala itu akan dikabulkan itu dengan ikhtiarnya dia. Faham? Untuk kita. Dengan ikhtiarnya dia untuk kita. Bukan ikhtiar kita untuk kita. Lafi matataru linafsik. Bukan seperti yang kamu pilihkan untuk diri kamu. Enggak. Karena Allah lebih tahu yang dibutuhkan oleh kamu itu siapa. Gitu. Nah, jadi sama perumpamannya seperti anak kecil. Anak kecil itu minta, anak kita yang masih kecil minta kepada kita, "Bah, belikan sepeda motor." Umurnya masih baru 2 tahun atau 3 tahun. Kita belikan? 4 tahun, 5 tahun kita belikan? Belum saatnya. Mem, kalau kita menolak untuk tidak memberikan sepeda motor yang dimintanya itu, apakah kita berarti jahat kepada dia? Justru karena sayang. Justru karena sayang. Tapi tanya kepada anak itu. Tanyakan kepada anak kecil itu. Ketika ditolak permintaannya. Ketika apa yang dimintanya itu tidak diberikan oleh orang tuanya. Tanya. Mem, dengan apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka nawar dalam pikirannya itu, abah kamu kenapa gak dikasih? Kau gak kasih sama kamu apa yang kamu minta? Kira-kira apa? Dia jahat, gak tahu, heran aku. Pasti itu jawabannya. Gak ada pikiran anak kecil itu berpikiran, oh iya, karena memang bahaya, aku kan belum kuat kakiku, belum sampai ke bawah, kalau ada apa-apa gimana? Nah itu gak sampai, kesannya gak sampai. Aku itu pula manusia. Jadi ketika kita tertimpa musibah, cobaan yang berat, kita minta pada Allah Ta'ala supaya disingkapkan secepatnya. Kok belum-belum juga? Nah, di saat itu, kalau kita tanya kepada orang tersebut, kenapa tidak dikabulkan Allah Ta'ala? Tidak tahu, aku sudah berusaha. Jadi ada seperti itu. Kenapa? Dia tidak tahu setelah itu apa. Apa yang terjadi? Dia tidak paham. Sama seperti anak kecil tadi itu. Nah, oleh karena itu, maka di sini, salafun as-saleh itu, memerintahkan kita hanya untuk melaksanakan perintahnya Allah. Sedangkan efektivitasnya dan implikasinya itu atau prinsipnya itu kita serahkan kepada Allah. Allah Ta'ala mengatakan kan ud'uni astajib lakum kan? Ud'uni astajib lakum. Jadi ingat kata-kata itu ud'uni itu perintah daripada Allah Ta'ala kepada kita sebagai hambanya. Mintalah, berdoalah kepada-Ku. Nah, maka kita berdoa. Astajib lakum. Nah, itu kan astajib lakum terserah dia. Faham? Kecuali kalau mengatakan ud'uni dua hukum mujab la mahalata. Nah, berarti baru itu bisa disalahkan. Boleh kita itu untuk berputus asa. Kenapa? Ternyata Allah itu enggak seperti yang kita kira. Silakan. Tapi kan Allah Ta'ala mengatakan begini, ud'uni astajib lakum. Astajib. Nah, tahu kan fil mudhari'? Fil mudhari itu bisa jadi dia akan memberikan sekarang, bisa jadi akan datang. Jadi nggak langsung diberikan. Bisa jadi dia berikan barang itu, bisa jadi berupa yang lainnya. Kenapa? Dengan ikhtiarnya dia. Itu artinya gitu. Nah, oleh karena itu kan sangat naif kalau ada seorang mengatakan ketika dia itu sudah berdoa berkali-kali kok nggak dikabulkan juga, akhirnya malah berhenti. Nah, ini kan banyak, seperti orang kalau mengamalkan ijazah sholawat untuk mimpi Rasulullah misalnya, sudah berkali-kali berbulan-bulan coba, nah bisa juga akhirnya berhenti. Nah, ini putus asa itu namanya. Nah, kenapa? Apalagi bagi orang-orang yang memang pada dirinya itu gak terpenuhi syarat-syaratnya doa yang dikabulkan. Seperti kata Nabi SAW, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Nah, ya kan, Allah Ta'ala itu bagus, enggak nerima kecuali yang bagus. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Maka Rasulullah SAW menyebutkan di dalam setelah hadis itu, beliau menyebutkan ada seorang yang berdoa pada Ash'ath Akbar. Ash'ath itu bajunya itu lusuh, Akbar mukanya itu kotor dengan debu. Dari saking lamanya dia itu enggak di rumah gitu maksudnya, dalam keadaan dia menempuh perjalanan yang sangat jauh. Itu kan doanya musafir kan dikabulkan. Nah, tapi dia mengangkat tangannya, galia rob ya rob umat amuhu haram, pemalbasu haram, wahudiyah mina haram, fa'amis saja bula. Nah, itu loh, kayak gini maksudnya. Jadi artinya apa? Ini orang nggak memenuhi syarat, mau berharap doanya dikabulkan, tapi dia itu tidak memenuhi syarat doa-doa dikabulkan. Nah, ini contohnya. Yang kayak begini, jangan sampai kita itu menyalahkan Allah atau sampai berputus asa karena memang dari dirinya itu nggak siap. Seperti kan ada artis yang dia itu keluar daripada Islam. Ketika ditanya kenapa, oh iya aku berdoa kepada Tuhannya kaum muslimin nggak dikabulkan, tapi begitu minta kepada Allah kepada Yesus langsung dikabulkan. Nah, itu. Nah, jadi karena emang dirinya nggak memenuhi syarat untuk dikabulkan doanya, siapa dia? Gitu. Nah, baru-baru ini kita juga melihat sebuah fake video yang sangat-sangat menyentuh dan sangat membingungkan keadaan zaman sekarang ini ya. Makanya ini jadikan sebuah pelajaran buat kita semuanya gitu. Di mana ada seorang presenter yang mana dia itu mendatangkan seorang dokter perempuan yang dia itu pakai cadar, namanya dokter Nuha di Mesir. Nah, kemudian dokter Nuha itu ketika didatangkan ke situ, ternyata ucapannya, perilakunya, tindakannya nggak sesuai dengan cadarnya, nggak sesuai dengan dokternya. Nah, makanya hati-hati di sini. Jadi bukan berarti kalau dokter itu berarti dia orang alim yang mumpuni, atau dokter itu berarti dia itu mempunyai ilmu yang bersih. Kalau dokter itu perlu dicari dulu, cari tahu dulu apakah dokternya itu benar dokter menurut Nabi ataukah dokternya itu menurut setan, gitu. Nah, harus seperti itu. Tapi kalau kiai, insya Allah semuanya kiai dari Nabi. Tapi kalau dokter itu dipilah-pilih dulu, gitu. Nah, karena sekarang ini bermacam-macam. Yang lebih membahayakan dan yang paling membahayakan itu adalah kalau dia itu termasuk jaringan liberal. Ini termasuk seperti itu. Ketika ditanya, kenapa kamu itu pakai cadar? Maksudnya mau bicara masalah cadar, kok dia itu malah menyalahkan kaum muslimin. Nah, dengan dia mengatakan, ya saya pakai cadar karena keluarga saya pakai cadar. Keluarga saya keluarga yang kolot, gitu. Nah, sehingga apa? Terpaksa saya pakai cadar. Dan terus itu kan ada dari dalam Al-Quran, katanya. Kata mereka itu kan ada di dalam Al-Quran. Iya, Quran itu kan bikinan Muhammad. Nah, dia bilang gitu. Nah, itu Jibril itu sebetulnya gak ada Jibril. Itu cuma sebuah mitos saja. Itu intuisinya Muhammad saja itu katanya. Hasil rekayasa Muhammad yang ada di situ. Gitu. Nah, dia bilang gitu. Nah, termasuk masalah cadar, masalah aurat ini semua dari pikiran Muhammad. Dia bilang gitu. Gak harus kita laksanakan. Gitu. Nah, akhirnya ini yang cadaran. Yang presenternya pakai rok segini, gak pakai jilbab pun gak pakai gitu. Justru dia yang mengatakan, kamu bagaimana? Kamu mengaku diri kamu seorang muslim? Enggak, ya saya muslim lah. Tapi kenapa kamu enggak mengakui dengan Nabi Muhammad? Dia bilang, kalau semua Nabi Muhammad itu bukan, kalau dia itu bukan Nabi, maka enggak mungkin Jibril turun kepada dia. Lalu kamu katakan bahwasanya Jibril itu sebuah mitos. Enggak ada. Wujudnya itu enggak ada. Berarti dia bukan seorang Nabi dong. Dia bilang gitu. Iya, bukan seorang Nabi. Yang tadinya bilang Nabi, sekarang bukan seorang Nabi. Iya, bukan seorang Nabi. Nah, dia bilang gitu. Hanya dia bilang, dan tidak. Kalau saya, walaupun saya masih begini, saya mempercayai bahwasannya semua isinya Al-Quran itu baik, benar. Nah, dan saya percaya bahwasannya kalau orang itu melaksanakan isi daripada Al-Quran, maka dia itu pasti aman. Dan seumpama seluruh dunia itu melaksanakan, maka pasti dunianya aman. Dia bilang gitu. Dia mengatakan, termasuk orang yang mencuri, gak ya, kalau ada orang mencuri itu dipotong tangannya, maka pasti tidak ada pencurian di dunia ini. Nah, lalu kata dia, aku gak setuju. Gitu ya. Nah, katanya si yang pakai cadar tadi. Saya tidak setuju, kata dia. Akhirnya, dia menjelek-jelekkan. Sekarang, kenapa kamu kayak begini? Kamu muslim, kamu orang pintar, tapi kok kamu kayak begini? Justru, dia yang bertanya gitu loh. Si apa presenter ini yang bertanya, saya kata presenternya yang dokternya gitu. Nah, dia bilang gitu. Akhirnya kata dia, loh, saya begini karena memang saya doa kepada Allah Ta'ala sekian lama nggak pernah dikabulkan. Akhirnya si presenter itu yang mengatakan, saya setiap doa pasti dikabulkan. Akhirnya kalau 100% dikabulkan. Kalau seumpama, justru yang dia yang sampai cara itu bertanya, kalau seumpama kamu minta kepada Allah Ta'ala supaya engkau diberikan uang sebesar 1 juta jeneh, kamu akan dapatkan? Gak, iya, saya dapatkan kalau aku mau. Dia bilang gitu. Akhirnya, tanpa jadi, akhirnya terus dia mengatakan, kamu itu berarti bodoh. Nah, dia bilang gitu sama dokter itu, kamu berarti bodoh. Kamu mengatakan demikian. Saya rela dikatakan bodoh karena Nabi Muhammad. Saya rela. Walaupun seluruh bangsa Mesir ini mengatakan saya bodoh, asalkan saya tidak mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu bukan seorang Nabi, saya rela, saya mau dikatakan demikian. Dan saya masih berusaha sedikit demi sedikit untuk mengamalkan semua isinya Al-Quran gitu. Tapi bukan seperti kamu gitu. Oh, terus tambah ngotot-ngotot, akhirnya diusir keluar sama presenternya itu. Nah, itu kan hebat itu. Nah, waktu diusir itu, dia masih mau buka di luar sana, karena keluar gitu. Akhirnya dia marah, dia bilang, hati-hati kamu bicara sama dokter, dia bilang gitu. Dan aku sangat menyesal berbicara dengan orang gila seperti kamu. Nah, ini adalah satu contoh. Ini adalah satu contoh. Ini yang terjadi sekarang di dunia ini. Jadi pemahaman yang kita dapatkan itu sangat-sangat mempengaruhi kepada kejiwaan dan intelek daripada orang tersebut. Oleh karenanya hati-hati dalam kita meletakkan pendidikan anak kita, jangan sampai salah. Nah ini seperti ini. Nah, jadi kalau seumpama kita itu dihadapkan dengan pertanyaan, Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, "Uz'uni astajib lakum." Tapi kenapa kok banyak orang berdoa tapi tidak dikabulkan? Nah, jadi ketika menanggapi semacam ini, itu hati-hati, karena mereka itu kadang-kadang ingin memancing kita supaya terprosok ke dalam keadaan kita tidak bisa jawab, akhirnya kita kalah di depan orang, banyak yang terpengaruh dengannya, gitu. Nah, makanya di sini dikatakan bahwasanya astajib lakum itu kan menurut dia, menurut Allah Ta'ala. Perumpamannya sama seperti anak kecil. Nah, anak kecil itu minta sepeda motor, kita kasih. Nah, enggak kita kasih. Kenapa? Justru kita enggak kasih itu karena rahmah. Kalau kita kasih justru karena enggak rahmah, gitu. Nah, itu. Makanya kata di sini, "Wa fil waqti alladhi yuridu, la fil waqti alladhi turidu." Dan di dalam waktu yang diinginkan oleh Allah Ta'ala, bukan di dalam waktu yang diinginkan oleh kita. Kenapa? Allah tahu perjalanan hidup kita itu. Allah tahu. Ini bakal begini, nanti setelah ini bakal terjadi begini. Itu Allah Ta'ala tahu. Kita enggak tahu. Apa yang terjadi kita enggak tahu. Bahkan subhanallah, di antara hikmah Allah SWT, berapa banyak di antara kita ketika sudah tertimpa musibah, lewat musibah itu. Yang ketika tertimpa musibah itu, dan kita berharap kepada Allah Ta'ala, andai kata kita mati saja. Ya kan? Pada waktu itu. Sekarang kalau diminta, enggak mau kan? Ya kan? Nah, jadi coba. Akhirnya apa? Banyak orang yang tertimpa musibah itu, dia mengatakan, "Ya Allah, coba kok dulu saya nurut ya, saya begini ya. Oh, pasti begini kejadiannya. Coba saya ngelawan pada waktu itu ya, pasti begini kejadiannya." Akhirnya. Jadi subhanallah, ada sebuah cerita. Ada sebuah cerita, seorang raja. Seorang raja, dia itu berangkat menuju kepada berburu bersama satu orang tangan kanannya. Subhanallah, ketika berburu tiba-tiba dia itu bertemu dengan hewan buas, harimau, sampai tangannya itu digigitnya sehingga jarinya itu habis satu. Subhanallah, sudah setelah itu si raja ketika dia itu mendapatkan tangannya itu terpotong, sebagian jarinya terpotong, maka si tangannya mengatakan, "Ini pasti ada hikmahnya." Dia bilang, "Ini pasti ada hikmahnya." Dia selalu mengatakan, setiap kejadian pasti dia mengatakan, "Ini pasti ada hikmahnya." Subhanallah, kemudian ternyata ketika dia berangkat lagi menuju berburu, ini si temannya ini ketinggalan, sehingga gak datang dia. Dia berangkat sendirian. Ketika berangkat sendirian, berangkat untuk berburu, ketangkap sama orang primitif, kayak orang apa? Orang Papua itu. Nah, itu primitifnya mereka itu. Akhirnya apa? Ditangkap, mau dibikin sesajian. Ketika mau dibikin sesajian, ternyata dilihat tangannya itu enggak sempurna. Akhirnya apa? Dikembalikan dia hidup. Kenapa? Dewa enggak mau makan yang enggak sempurna itu. Coba lihat. Kejadian yang dulu ada kaitannya sama kejadian sekarang. Nah, sementara yang satunya itu gak ikut, coba ikut dia dijadikan sesajian. Nah, coba lihat bagaimana rentetan daripada kejadian ini ternyata ada hubungannya dengan kejadian sekarang lanjutnya. Nah, ini loh, ini maksudnya. Allah Ta'ala lebih tahu. Jadi Allah Ta'ala itu ilmunya itu luas, meliputi segala hal, bukan hanya satu orang. Tapi miliaran orang, semua yang diciptakan, bahkan berkaitan dengan semua makhluknya. Ini nanti gini, semuanya tahu Allah Ta'ala. Kita gak tahu, di tempat kita saja kita gak tahu. Bagaimana kita itu akan mengatakan bahwa Allah Ta'ala salah. Nah, jadi seperti itu. Girl. Hukmul abdi an la yakhtaro syai'an ala maulahu. Hukum bagi seorang hamba itu adalah, seorang hamba itu gak ada pilihan. Untuk menetapkan pilihan kepada tuannya itu gak bisa, gak ada. Yang ada itu adalah tuan yang memilihkan untuk budak. Ketika seorang tuan itu mau membelikan makanan untuk budaknya, gak ada budak, "Tuan tolong belikan yang ini," gak ada. Tapi tuan yang memilihkan untuk budaknya, terserah mau yang bagus, yang gak bagus, yang enak, mau gak enak, itu terserah dia. Wala yazamu bisolahiyati halin minal awali lahu. Dan tuan itu enggak harus memberikan dengan yang menjadi aslahnya, menjadi kebaikannya si budak itu. Enggak harus, enggak. Terserah dia mau dikasih makanan yang kurang apa, kurang vitaminnya misalnya, terserah dia. Nah, kan terserah Tuhan yang memberikan itu. Dia nak ujang yang belum ikut wajib, kata seorang Buddha dia nggak tahu apa-apa. Bodoh, kalau dikasih ini dia nggak paham juga. Kasih makanan ini juga nggak paham, bahwa itu adalah penuh dengan vitamin. Kerja korupsi, wawakir dan lahu. Kadang-kadang dia itu membenci kepada sesuatu padahal sesuatu itu baik. Dan kadang-kadang pula senang kepada sesuatu padahal sesuatu itu jelek. Nah, oleh karenanya, coba lihat. Orang senang nggak kepada misalnya bunga mawar? Senang kan? Senang. Apanya yang senang? Mekarnya. Mekarnya sama? Wanginya. Tidak. Ada wanginya? Warnanya. Warnanya. Tapi wanginya nggak ada kan? Nah, tapi kalau umpama kita itu melihat kepada bunga mawar, kan yang ada itu adalah gemes. Dan pengennya ambil aja gitu. Nah, tapi kalau dia itu nggak hati-hati kan kena? Beli. Beli gitu. Itu loh. Jadi makanan itu seperti itu. Apa yang kita pandang itu kadang-kadang bagus, tapi padahal nggak bagus. Yang kita pandang jelek, justru itu bagus gitu. Anda tahu, buah-buahan yang paling banyak seratnya, banyak vitaminnya itu buah. Murah. Murah meriah, orang miskin juga bisa beli. Pepaya. Tapi lihat baunya. Enak gak baunya? Gak enak. Gak enak gitu. Ngelihatnya gak meyakinkan, ah masa dia sih itu. Ah, tapi justru itu paling banyak faedahnya. Manfaatnya itu banyak gitu. Cukup, 5 sehat itu pakai pepaya cukup, murah meriah. Nah gitu, dimakan sama orang semua orang. Jadi kalangan kaya, kalangan itu semua bisa makan itu gitu. Nah itu loh. Jadi kita melihat itu, sesuatu yang mahal itu seperti durian, mahal banget kan. Nah itu banyak, banyak madaratnya. Bikin gemuk. Kolesterol. Kolesterol gak ada. Kolesterol gak ada, nol kolesterol itu. Salah kalau karena kolesterol. Tapi yang ada itu adalah bikin gemuk. Gula darahnya tinggi, nah itu aja. Nah, tapi kolesterol enggak, jadi makan aja, yang kolesterol makan itu enggak apa-apa. Bahkan obatnya kolesterol kan, silahkan buka di Google sana. Nah, tapi kalau untuk darah tinggi, ya gula, ya. Untuk bikin gemuk, ya gitu. Nah, itu saja. Nah, tapi lihat ya, jadi ternyata ada. Jadi kalau orang dulu lihat durian, wah durian, duri semua, wah pastinya enak dalamnya. Nah, tapi dibuka, enak. Ya kan, nah itu. Jadi bukan tampak zahirnya saja gitu, tapi kita itu enggak tahu batinnya itu apa. Gala Sayyid Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, la tahtar min amrika syai'an. La tahtar min amrika syai'an. Jangan pernah kau pilih untuk urusanmu sesuatu apapun itu. Wahtar an la tahtar, maka pilihlah kamu supaya jangan milih. Itu tingkatan yang tinggi gitu. Jangan kau pernah milih gitu. Oh ini kayaknya yang paling cocok ya ini. Jangan bilang paling cocok, yang paling cocok itu Allah yang ketahui. Bukan kita. Tapi kita itu memilih, berusaha untuk tidak memilih. Nah itu harusnya, seorang yang tingkatannya tinggi itu adalah dia berusaha untuk tidak memilih, Allah yang memilih. Dan Allah tidak akan membiarkan kita gak pakai baju misalnya. Jadi Allah sudah tahu yang terlintas apa dalam diri kita itu yang diinginkan Allah. Enggak usah kita milih, oh ini yang terbaik, ini yang terbagus, ini yang enggak usah gitu. Nah, itu maksudnya. Wa waqtar an la tahtar. Terus wa qarr min zalika wa qarr min zalika al muhtar. Dan hendaknya kamu itu wa fir min zalika al muhtar. Wa min firarika wa min kulli syai'in ila Allah azza wa jalla. Wa rabbuka yahluqu ma yasha wa yahtar. Dan hendaknya kamu itu lari daripada pilihan itu gitu. Nah, wa min firarika, dan kamu itu harus lari daripada larimu itu gitu. Paham? Wa min kulli syai'in ila Allah taala, dan larilah daripada segala sesuatu itu untuk apa? Lari ke mana? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbuka yakhluqu ma yasha wa yahtar. Sebelum kita tercipta, sebelum kita lahir sudah tertancapkan itu. Rabbuka yakhluqu ma yasha wa yahtar. Allah yang menciptakan sesuatu, Allah yang telah apa, yang telah memilih untuk orang ini sampai gimana itu Allah sudah memilih. Nah, jadi hendaknya kalau semua orang itu mempunyai perasaan seperti itu di dalam jiwanya, dalam kalbunya, tenang, enak hidupnya itu. Dalam mendapatkan kenikmatan kita akan bersyukur kepada Allah Taala. Walaupun kita tidak tahu di balik kenikmatannya apa, tapi tampaknya nikmat kan, nah, kita bersyukur kepada Allah Taala. Ketika tertimpa cobaan yang gak enak, kita akan bersabar kepada Allah Ta'ala. Dan kita pasti yakin, ini balik ini pasti ada sesuatu yang disimpan Allah Ta'ala. dia berbuat kebaikan. Kalau kita seperti itu, nikmat hidup dunia ini enak. Nah, jadi paling-paling gini loh. Kita jalan tersandung, kita jalan tersenggol, kita lagi duduk asik sendirian diomongin orang. Nah, kita, oh Allah Ta'ala menginginkan saya seperti ini. Nah, lalu apa perintahnya Allah Ta'ala untuk kita menghadapi yang seperti itu? Oh, ternyata kita diperintahkan sabar, itu sudah sabar. Jangan menyalahi. Itu loh. Karena Allah Ta'ala itu yahluku ma yasha wa yahtar. Yahtar untuk kita, yahtar untuk kita itu melakukannya. Allah kan memilih orang itu supaya membicarakan kita. Allah sudah memilihkan untuk kita apa yang harus kita lakukan kepada dia. Yang kita tahu Allah itu memilih untuk kita itu apa, itu yang kita laksanakan. Beres sudah. Nah, itu. Jadi kalau sudah sampai ke tingkatan itu, nikmat itu. Dan jadi semuanya itu berarti muamalahnya dia dengan Allah. Nikmat ya, semuanya. Jadi enggak usah melawan. Gal, wa dakala rajulun ala sayyidi Abi Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu wa huwa ta'allamu lima bihi fa qala dhalika rajul afaq Allah ya sayyidi. Fasakata wa lam yujawibhu. Summa sakata dhalika rajul sa'atan summa qala Allah yu'afika ya sayyidi. Fa qala lahu Syekh Abi Abbas wa ana ma sa'atu Allah afiyah. Jadi pernah ada satu orang datang kepada Abi Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu. Sedangkan pada waktu itu Abi Abbas Al-Mursi sedang sakit. Faqala dzalika rajul, afaqa Allah sayyidi, semoga Allah menyembuhkan penyakitmu itu wahai Tuhanku. Fasakat wa lam yajibhu. Dia diam, tidak menjawabnya. Maka orang itu diam juga. Sesaat karena enggak ada jawaban, hanya dibilang Allah yang afiq ya sayyidi, semoga Allah menyembuhkanmu. Bagaimana Rasulullah, maka si Abu Labbas itu mengatakan kepadanya, wa ana masatullah lafiyah, aku tidak pernah meminta kepada Allah Ta'ala sembuhan. Kau kamu itu memohon kepada Allah Ta'ala supaya aku disembuhkan, aku tidak pernah minta. Itu lah maksudnya. Jadi mau minta itu kayak kurang ajar itu loh. Karena Allah Ta'ala tahu dengan pilihannya itu tepat pasti gitu. Nah, cuma kita itu berdoa itu karena pilihan Allah itu kita diperintahkan untuk doa. Nah, itu. Terus? Nah, asalkan ketika kita berdoa itu bukan karena hawa nafsu kita, karena sakit pengennya kita, gitu loh. Dan karena sakit tidak menerima kita dengan keadaan seperti itu pada waktu itu. Nah, itu berarti itu kita berdoa bukan karena pilihannya, tapi karena kita nggak ada pilihan sebenarnya. Tapi Allah Ta'ala mengatakan supaya kita berdoa untuk mendekatkan diri pada Allah. Kalau semua Allah mengasih kesembuhan atau enggak terserah. Nah, itu berarti landasannya seperti itu bagus. Nah, gitu. Jadi bedanya itu antara dua hal seperti itu. Dua-duanya sama-sama bagusnya sebetulnya. Tapi kalau untuk tingkatan ahli sufi, yang kedua itu yang bagus, yang pertama jelek. Kapan orang itu tahu kalau dia bisa sufi sih? Ya nanti sedikit sederhana. Jadi nggak usah kita nggak ada perintah Allah di sini untuk kita itu harus umur sekian jadi sufi. Nah, itu nggak ada. Jadi jalani aja sesuai dengan perintahnya. Dan nanti sampai pada saatnya kita akan merasakan itu. Jadi kalau katanya kok bukan sombong ya, kalau orang tidak pernah berdoa minta sama Allah itu bukan termasuk makhluk yang sombong, yang tidak pernah minta. Iya. Kan kalau lihat dohirnya seperti itu, dohirnya seperti itu. Tapi individu per orang beda-beda. Lihat tingkatan ini kan berarti sufi lebih baik sebenarnya, gitu kan? Iya. Sehingga dia menyerahkan sepenuhnya, gitu kan? Iya. Tapi ketika orang itu karena makhluk nggak boleh sombong kan harus minta sama Allah. Iya, justru karena dia itu merasa tidak sombong, dia nggak mau minta. Kalau dia itu sombong, dia akan melangkahi. Nah, makanya kan sombong itu menurut sufi sama menurut orang lain itu beda. Pengertiannya itu beda, landasannya itu beda gitu. Makanya kan dua-duanya itu bagus. Kalau untuk orang-orang awam, dua-duanya itu bagus sekali. Nah, cuma kalau untuk orang sufi itu yang pertama itu yang nggak bagus, yang kedua yang bagus. Nah, jadi seperti itu. Jadi semua tingkatannya. Nah, iya, kalau orang sufi yang minta yang nggak bagus, yang nggak minta yang bagus itu kan? Iya, minbab hasanatul abrar sayyiatul mukarrabin. Gitu. Seperti Sayyidina Zakaria waktu di gergaji itu, dia berteriak, datang Jibril, jangan berteriak. Kalau kamu berteriak lagi, kamu akan dihapuskan dari namanya para nabi. Emang berteriak dosa? Emang berteriak dosa? Dosa berteriak? Nah, cuma bagi orang seperti beliau, nggak seharusnya. Nah, jadi kita nggak paham dengan apa yang kita jelaskan ini kecuali kalau sudah kita sampai atau kita oh kayak gini. Nah, gitu loh maksudnya. Jadi memang dua derajat yang beda gitu. Yang dua makam yang beda. Dirinya sendiri tuh. Hah? Yang tahu sufi itu dirinya sendiri apa orang? Kalau dia sudah merasakan yang seperti itu berarti dia sufi. Enggak bisa standarisasi sufi itu enggak ada. Jadi kita kasih Allah, kita kasih Allah. Nah, yang penting kita bisa menerapkan enggak ya semacam ini. Ini kan ada dua pilihan kan tadi? Iya. Ada dua pilihan gitu. Doa atau enggak doa? Doa karena perintah Allah. Enggak doa karena juga perintah Allah. Gitu. Paham? Tajarrud atau kasab? Kasab perintah Allah, tajarrud juga perintah Allah. Nah, gitu. Paham? Nah, jadi cuma orang kalau tingkatnya tinggi itu tajarrud. Kalau belum sampai ke tingkatan itu dia akan kasab. Nah, gitu loh. Ngerti enggak? Nah, jadi dua mazhab yang sama-sama benar menurut Islam. Tapi yang satu lebih tinggi makamnya daripada yang lainnya. Nah, jadi emang sulit. Nah, untuk kita bisa menerapkan ya kita harus perlu banyak ini, banyak apa landasan-landasan ini. Ini insya Allah kalau setahun atau khatam ini insya Allah kita sudah lain. Kita. Insya Allah. Saya jangan khawatir, untuk wah nanti anda nggak suka dunia deh. Ya, enggak, bukan begitu. Justru dunianya itu akan dijadikan sebagai landasan untuk kita mulai akhirat. Jangan khawatir. Jadi artinya bukan berarti anak jangan belajar ini akhirnya enggak dagang deh, enggak buka toko, tutup enggak kan seperti itu gitu. Karena setelah selesai ini insya Allah dunia kita itu di tangan bukan di hati. Nah sekarang kan kita masih melihat seperti itu, makanya kan ada sebuah lagu yang di yang apa Gosida ya yang dibawakan oleh siapa Hamud. Nah itu dikatakan kamu itu jangan berusaha untuk mengambil perhatiannya orang, nggak usah lah. Kita itu mau jadi orang baik nggak perlu harta, nggak harus ada jabatan, nggak harus ada harta banyak sehingga orang itu akan menghargai kita. Karena sebenarnya yang menjadikan kita itu berharga kan dalam hati. Jauh harunahuna, fil galbi talala itu jadi apa bercahaya itu. Bersinar-sinar itu dalam hati. Nah, itu bagus, itu Gosida itu bukan lagu nyanyian gitu, itu Gosida itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu maka kita serahkan. Akhirnya apa kata saya Abdul Abbas? Aku tidak pernah minta pada Allah Taala supaya sembuhkan. Faqad sa'alta al-afiyah. Walladhi ana fihi wal afiyah. Ya aku sekarang itu dalam afiyah. Kok kamu lihat aku sakit? Aku sekarang dalam afiyah katanya. Terus hadza Rasulullah sallallahu alaihi afiyah. Lalu ini loh Rasulullah SAW itu meminta kepada Allah Taala afiyah. Wa qala ma zalat akalatu khubzin tu'awiduni wal an gadgata'at abhuri. Wa hadza Sayyiduna Umar. Dan masih saja akala itu bekas makan. Bekas makan yang kumakan khibar di Hebar oleh siapa? Yahudi itu yang ngasih kambing sama Rasulullah, Syekh Abu Bakar, Syekh Umar dan 18 orang. 18 orang sahabat Nabi kan meninggal kan karena racun itu. Kecuali Nabi Abu Bakar, Umar dan beberapa sahabat yang besar lainnya itu enggak meninggal karenanya itu. Tapi masih terus ngerogoti sampai katanya Syekh Umar itu sampai ke Abkhur. Terus wa hadza Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam afiyah. Wa fa dzalika mata matunan. Tapi akhirnya meninggalnya bukan karena racun itu kan. Meninggalnya karena ditikam gitu. Wa sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sallallahu ta'ala al-afiyah wa bidzalika mata madbuha. Adalah sayyidina Utsman bin Affan dia itu minta kepada Allah Ta'ala supaya meninggal dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak tertimpa musibah cobaan yang berat. Ngatunya disembelih juga dia. Nah gitu. Terus wa sayyidina Ali karamallahu wajhah radhiyallahu anhu sallallahu al-afiyah wa bidzalika mata maqtulan. Akhirnya dia juga mati dalam keadaan terbunuh. Faidza sa'ata Allah al-afiyah fas'alil afiyah min haitsu ya'lamu halak annaha afiyah. Jadi kalau kamu minta afiyah, silakan minta afiyah seperti perintahkan Rasulullah kepada kita. Is'alullah al-afiyah, minta. Tapi afiyah di sini itu adalah afiyah menurut persepsinya Allah, bukan persepsi kita. Yang ada pada kita itu afiyah, ini afiyah. Tapi kalau menurut orang yang belum sampai, oh ini sakit, harus diobati dan harus minta kepada Allah Ta'ala supaya sembuhkan. Nah itu maksudnya gitu. Falal abdi an yuslima nafsahu ila maula. Maka seharusnya seorang hamba itu benar-benar menyerahkan diri pada Allah. Wa yataqid, dan dia harus yakin annal khairata lahu fi jami'i ma bihi yatawalla. bahwasanya pilihan yang Allah yang Allah lakukan untuknya, wa in khalafa zalika muraduhu wa hawahu, walaupun yang demikian itu bertolak belakangan dengan keinginannya dan hawa nafsunya, fa idza da'a wa talaba min maulahu syai'an yara annahu fihi maslaha aygona bil ijaba la mahalata. Nah, maka jika orang seperti ini dia meminta kepada Allah Ta'ala, maka dia itu akan berpendapat bahwasanya yang menjadi masalah untuk dirinya itu adalah mengabulkan doanya, padahal dia tidak tahu dikabulkan doanya itu lebih baik atau tidak dikabulkan doanya itu lebih baik bagi dirinya. Minta kita harta yang banyak, begitu kita punya harta yang banyak kita jauh daripada Allah. Lebih baik kita dapat yang semacam itu atau enggak? Nah, lebih baik kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Itu maksudnya, minta harta, harta yang diinginkan Allah Ta'ala untuk kita. Ya Allah arzukni rizqan katsiran wasi'an mubarakan fi la tu'adzibni 'alaih. Tapi menurut pengetahuannya Allah untuk kita. Bukan menurut kita gitu. Itu tingkatan yang pertama itu seperti itu. Gal? Fa idza da'a wa talaba min maulahu syai'an yara anna lahu fi maslaha ayqana bi ijaba la mahalata. Gal Allah azza wa jalla wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maka Ta'ala idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wat ad-da'i idza da'an. Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya seperti itu, kita diperintahkan untuk selalu menjalani kehidupan itu dengan bermuamalah dengan Allah, bukan bermuamalah dengan manusia. Kun fil khalqi ka'anna khalqa. Jadilah kamu itu dalam kehidupan ini seakan tidak ada makhluk lain kecuali engkau sama Allah. Jadi apa yang kita dapatkan itu seakan-akan dari Allah langsung, nggak ada, nggak lihat tempat-tempat itu, nggak lihat. Nah, itu tujuannya seperti itu maksudnya. Maaf. Nah. Al-Fatihah Lania. Gracias.